Yenta sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono ne mung sewates konco, padha ora wani ngungkapke tresno. Yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar waru neng atimu. Nanti kapan napot iki ora mau duko, mung dadi konco mesra merko kependem cinta. Indonesia, Sakura Record Club.